dalam hening sepi, air mata cinta ku persembahkan satu mahakarya yang terbaik. Bersama Melon, kita nikmati persembahan dari kami, Saheba Sofa featuring James. Sakura Mondo. Bersatu. Yeah.